Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الأخوة رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله kita lanjutkan pada sore kali ini pembahasan dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, dan masih berkenaan dengan adab-adab bagi na'am muta'allimin aw thullabil ilm, adab-adab bagi seorang penuntut ilmu. Dan kita semuanya merupakan thullabul ilm, maka penting untuk na'am perhatian dengan adab ini. Naam. Dan pada pembahasan yang lalu kita masuk pada pasal yang kedua yang berkaitan dengan adab bagi penuntut ilmu, dan kita lanjutkan. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah wa rawaina an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala min haqqil alim alaika an tusallima ala an-nasi amatan wa takhussuhu dunahum bi tahiyyatihi wa an tajlisa amamahu wa la tushiranna indahu bi yadika wa la taqmazan wa la taqmazanna bi aynaika wa la taqulanna qala fulan khilafan li qawlihi ولا تقتابن عنده أحدا ولا تساور في مجلسه ولا تأخذ بثوبه إذا قام ولا تحل ولا تلح عليه إذا كسل ولا تعرض أي لا تسبع من طول صحبته. Ini penting. Naam, bagi adab seorang penuntut ilmu. Diriwayatkan atau kami meriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, termasuk hak seorang muallim yang harus engkau tunaikan, engkau memberikan salam kepada manusia secara umum dan engkau memberikan suatu yang lebih tak kalah memberikan salam kepada na'am gurumu. Wa anta jlisa amamah, dan hendaklah engkau duduk di depannya. Dan jangan memberikan isyarat dengan tanganmu ketika berada di hadapan seorang muallim. Ini qillatul adab, memberikan isyarat dengan tangan tak kala berada di hadapan muallim. Naam, ini merupakan qillatul adab, kurangnya adab. Naam, maka tak kala berada di depan gurunya, maka jangan memberikan isyarat dengan tangannya. Dan jangan mengedipkan ya kedua matanya. Dan jangan engkau mengatakan ya bahwa dengan perkataan seorang telah menyelisihi apa yang engkau ucapkan. Maka ini termasuk qilatul adab. Wala, dan jangan engkau bermusyawarah dengan temanmu di hadapan gurumu. Dan jangan engkau memegang pakaian gurumu ketika gurumu hendak berdiri atau ketika berdiri. Dan jangan memaksa gurumu tentang sesuatu, baik ya memberikan jawaban ataupun materi pelajaran, jika gurumu itu kasula atau kasala, masih ya kecapean, lelah, letih. Nah, dan janganlah engkau bosan dengan panjangnya na'am waktu bersama gurumu. Jangan jenuh. Ya, satu jam di dalam suatu majelis bersama ya na'am mu'alimnya, maka jangan jenuh. Ya, dia menemani gurunya, bersama gurunya 3 tahun, 4 tahun, maka jangan membuat jenuh. Dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan ucapan ini masyhur, yang hal ini menjadi pemacu bagi seorang penuntut ilmu lebih semangat. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, la tanalul ilma illa bisittah. Tidaklah ya engkau mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'anbika antafsiliha bibayan. Aku akan beritahu kepadamu dengan penjelasannya. Yang pertama dari 6 perkara tersebut, zaka, kecerdasan. Seorang penuntut ilmu harus memiliki kecerdasan. Kecerdasan bisa diperoleh, ya bisa jadi memang dasarnya orang itu cerdas, dan kecerdasan bisa diperoleh dengan ya na'am upaya membiasakan seorang untuk belajar. Na'am, ini kecerdasan. Wa hirs, dan yang kedua al-hirs, semangat. Nah, maka ilmu akan didapatkan dengan semangat. Kemudian yang ketiga, wastibar, bersabar. Wal musabarah, dan menyabarkan diri. Tak kala belajar. Nah, mungkin bisa jadi ya kesulitan, rintangan dihadapi tak kala belajar. Tetapi jika engkau ingin mendapatkan ilmu, ya harus bersabar. Kemudian yang keempat, wabulghah, yaitu adanya modal ya untuk beli kitab, ya pena, pensil, dan yang lainnya, ya untuk menyatat faedah-faedah atau yang mendukung agar ilmu itu didapatkan. Ini modal, bulghah. Dan kemudian yang kelima, wasuhbati ustad, dan dekat dengan ya mu'alimnya, ustadnya. Jangan menjauh dengan ustadnya. Naam. Kemudian yang terakhir kata beliau, watuluz zaman, dan panjangnya waktu ya di dalam belajar. Jangan setahun, 2 tahun ya punya target bisa menguasai fikih, akidah, bahasa Arab, ya ini merupakan tamanni, ya mengabrangan-angan. Tapi belajar butuh na'am tuluz zaman, waktu yang panjang, ya jangan setahun, ya mau berharap untuk bisa menguasai bahasa Arab 2 tahun, ya, butuh waktu yang panjang. Baik, barakallahu fikum. Ini diantara nasihat dari Imam Asy-Syafi'i untuk na'am kaum muslimin. Lebih-lebih, ya, bagi seorang penuntut ilmu. Kemudian, pasal yang berikutnya, wa yadkhulu ala syekh kamil al-khisal mutanadzifan bima dzakarna fil muallim mutatahhiran musta'milan lis-siwak. Adab yang berikutnya yaitu tak kala masuk di hadapan syekhnya atau gurunya harus dengan kamil khisal, sifat yang sempurna, ya. Dengan apa yang telah kami sebutkan pada adab seorang muallim, yaitu mutatahhiran, mensucikan dirinya, mutanadziman, membersihkan, ya, bajunya, badannya, musta'milan lisiwak, dan menggunakan siwak, na'am, ya, sebelum masuk di hadapan guru, ya, bersiwak. Farighul qalbi minal umuri saghilah, dan mengosongkan hati dari perkara-perkara yang menyibukkan, sehingga bisa berkonsentrasi tak kala di dalam majlis, tak kala dia belajar, dia berkonsentrasi, tidak pikirannya, ya, safar, ya. Nah, wujudnya di depan gurunya, tapi akalnya safarnya kemana-mana. Maka perlu untuk farighul qalb minal istighal, untuk mengkosongkan hati dari perkara-perkara yang menyibukkan dia, sehingga perkara-perkara yang bisa menyibuk selesaikan dulu, ya. Kemudian tak kala, ya, sebelum menghadap kepada gurunya. Wa alla yadkhula bi ghairi isti'dhanin idza kana asy-syekhu fi mawdhi'in yuhtaju fihi ila isti'dhanin. Dan jangan masuk, ya, sebelum meminta izin dari syekhnya, dari gurunya, jika syekh tersebut atau guru tersebut pada tempat yang butuh kepada izin, ya, ya, ada na'am suatu tempat yang tidak boleh seorang masuk, ya, dengan seenaknya, butuh adanya izin, maka di sini dibutuhkan seorang murid atau seorang talibul ilmi meminta izin tak kala masuk. Wa ayusallima 'alal hadirin idza dakhala, dan hendaklah seorang penuntut ilmu mengucapkan salam kepada orang-orang yang hadir, ya, ketika masuk di dalam suatu majlis. Wa yukhissahu, dan memberikan salam secara khusus kepada gurunya. Wa ayusallima 'alaihi wa 'alaihim idzan sarafa, dan mengucapkan salam kepada gurunya dan kepada orang yang hadir ketika hendak dia pergi. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana datang di dalam hadis, falaisatil ula ahaqqu minatsaniyah. Dan salam, mengucapkan salam yang pertama itu lebih utama daripada yang kedua. Kemudian sifat yang lainnya, wala yatakhatta riqaban nas, dan tidak boleh seseorang penuntut ilmu tak kala masuk kepada halaqatul ilmi melewati punggung-punggungnya, ya, orang-orang yang hadir. Bal yajlisu haitsu yantahi bihil majlis, hendaklah dia duduk pada akhir majlis tersebut. 6. Tidak, ya, bermudah-mudahan. 6. Untuk maju saja ke depan tak kala dia datang terlambat. Maka na'am wa yakhattu riqaban nas, ini penting untuk memperhatikan, tidak gampang-gampang melewati, ya, punggungnya manusia. illa ayya'dzana lahu syekhu fit taqaddum, kecuali ya guru atau asy-syekh mengizinkan baginya untuk maju ke depan. Ya, taqaddamu ya maju, maka baru maju. Barakallahu fikum. Aw ya'lam min halihim itharun dzalik, atau dia mengetahui ya keadaan orang-orang yang hadir itu mendahulukan dia, membolehkan untuk dia maju. 6. Wala yukimu ahadan min maudhihi, tidak boleh menyuruh orang yang telah duduk untuk berdiri dari tempat duduknya. 6. Ini termasuk adab di dalam halaqatul ilm, majlis, di dalam majlis ilmu. Ini adab yang perlu diperhatikan. Tidak boleh untuk na'am menyuruh seorang berdiri dari tempat duduknya. 6. Berdiri, maju ke depan. Ya, ini marah nyuruh. Datangnya terlambat, marah nyuruh. Ini layam bayi. Qillatul adab. Termasuk dari ya kurangnya adab. Fa'in asarau ghairu lam yakbal iktida'an bibni Umar radhiyallahu anhuma illa ayakuna fi taqaddumihi maslahatan lil hadirin aw amruhu syaikh atau aw amarahu syaikh bidzalik. Fa in atharahu ghairuh, apabila ya orang yang na'am sudah duduk di dalam majlis memberikan, mempersilahkan kepadanya untuk maju ke depan, ya mengutamakan dia untuk maju ke depan, lam yakbal, jangan diterima. Ya, iktidaan dalam rangka mengikuti apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Tetap biarkan ya yang ke depan, depan. 6. Kecuali kata beliau Al-Imam An-Nawawi, jika di dalam majunya dia mengikuti ya dari orang yang telah menyilahkan terdapat maslahat, maka enggak apa-apa. Atau perintah dari gurunya. Wala yajlisu fi wasatil halaqati illa lidharurah, tidak boleh duduk di tengah-tengah halaqah. Ya, datang langsung duduk di tengah-tengah halaqah. Kecuali jika adanya darurah atau darurah, suatu yang mendesak. Wala yajlisu baina sahibaini bighairi idznihuma, tidak boleh duduk di tengah-tengah orang yang telah duduk kecuali dengan izin keduanya. 6. Fa in fasaha lahu qa'ada, jika keduanya orang yang na'am keduanya telah duduk itu mempersilahkan, memberikan ya kelapangan padanya, maka dia duduk. 6. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Jadi tidak seenaknya ya tak kala seseorang hendak duduk di dalam suatu majlis al-ilm ya duduk seenaknya, tapi ada adab-adab yang dia harus perhatikan. Naam. Tidak melewati punggung-punggung manusia ya orang-orang yang telah hadir ya, tidak naam langsung duduk di tengah-tengah antara dua orang, dia duduk ada celah sedikit langsung dia duduk. Kecuali dengan izin keduanya. Dia melapangkan dari keduanya, maka duduk. Barakallahu fikum. Ini termasuk adab. Wala wadhamma nafsu. Ya. Tayyib. Itu dia duduk dengan tenang. Kemudian adab yang berikutnya. Wayambai ayata adaba aydhan ma'a rifqatihi wa hadiri majlis syaikh. Sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu untuk beradab dengan ya temannya dan orang-orang yang hadir di dalam majlis syekhnya, gurunya. Fa inna dzalika ta'addubun ma'a syekh, maka hal itu merupakan adab bersama syekhnya. Naam. Membuat suasana majlis tenang. Dia berhubungan dengan orang-orang yang belajar sama kawannya baik, maka ini termasuk adab bersama gurunya. wasiyanatun li majlisihi, dan menjaga majlisnya, majlis syekhnya, agar naam majlis itu kondusif. Wa yaq'udu baina yadi syekh ki'adatal muta'allimin la ki'adatal mu'allimin, ya. Seorang penuntut ilmu tak kala duduk di hadapan syekhnya, gurunya, maka dia duduk dengan duduknya orang penuntut ilmu. Jangan dia duduk seperti duduknya orang yang muallim, gurunya. Lebih-lebih ya duduknya yang kurang sopan, yang kurang pas, yang naam di luar dari hal tersebut. Baik. Wala yarfa'u sautahu rif'an balighan min ghairi hajatin. Dan jangan mengangkat suaranya tinggi-tinggi, ya, tanpa adanya kebutuhan. Wala yadhak, dan tidak boleh tertawa di dalam majlis. Ya, ini adab. Ya, kita semua tullabul ilm. Dan juga anak-anak semuanya, barakallahu fikum. Ya, wala yadhak, tidak boleh tertawa. Ya, baik di dalam kelas, di dalam majlis. Naam. Ya. Barakallahu fikum. Wala yaksurul kalam min ghairi hajah. Dan jangan naam banyak berbicara tanpa adanya kebutuhan di dalam majlis. Wala ya'bisu biyadih, dan jangan banyak memainkan tangannya tak kala di dalam majlis. Wala yaltafitu yaminan wala shimalan min ghairi hajah, dan jangan menengok kanan kiri tanpa adanya kebutuhan. Ini adab. Naam. Bal yakunu mutawajjihan ila syaikh musaghiyan ila kalamih. Dan hendaklah wajahnya diarahkan kepada gurunya dan menerima ucapan gurunya dengan mendengarkan ucapan gurunya dengan baik. Kemudian kita masuk pada pasal yang berikutnya, masih berkenaan dengan adab thullabil ilm, adab dari penuntut ilmu. Wa mimma yata'akkadu al-i'tina'u bihi, dari apa-apa yang lebih ditekankan untuk diperhatikan bagi seorang penuntut ilmu. Alla yaqra'u 'ala syekh fi hali sughli qalbi syekh, tidak ya belajar di hadapan syekh dalam keadaan hati syekhnya masih sibuk. Naam. Tidak membacakan suatu kitab kepada syekh dalam keadaan syekhnya, ustadznya, gurunya, muallimnya hatinya masih sibuk. Naam. Taib. Wa malalu, dan syekhnya masih mengalami kejenuhan. Wastihfazuhu, dan masih mengalami kesedihan. Wa farahihi, dan masih mengalami kegembiraan, ya, tak kalah sedih, gembira. Jangan tak kalah naam seorang murid ya membacakan sesuatu, jangan. Dalam keadaan seperti ini, ya, jangan seorang murid untuk membacakan kitab kepada gurunya. Wa atsyihi, dalam keadaan, atau wa jau'ihi, dalam keadaan laparnya guru. Wa atsyihi, dan dalam keadaan hausnya guru. Wa nu'asihi, dan dalam keadaan ngantuknya guru. Wa qalqihi, dan dalam keadaan kebimbangan gurunya. Maka jangan ya meminta untuk belajar di saat itu atau membacakan suatu terhadap gurunya. Wa nahwi dzalik, dan semisal dari hal itu. Mimma yasukku alai, dan yang semisalnya dari apa-apa yang hal itu membuat berat bagi gurunya. Aw yamna'uhu min kamali huduril qalbi wan nasyat, atau yang menghalangi gurunya untuk tidak bisa menyampaikan ilmu secara maksimal. Ya, dalam keadaan yang tadi yang disebutkan, ya, gurunya belum bisa menyampaikan ilmunya secara maksimal. dalam keadaan lapar, dalam keadaan sedih, dalam keadaan gembira, yang ya masih dihadapi gurunya. Wa ayatanim wa ayatanima awqatinasyatih, dan hendaklah seorang murid untuk memperhatikan waktu-waktu ya semangatnya gurunya atau waktu-waktu yang pas bagi gurunya. Baik, insyaallah ini saja yang kita akan bacakan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka bihamdik, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.